بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، pada bagian ketiga ini kita masih akan menyebutkan beberapa kaidah sekaligus makhraj, jalan keluar dari berbagai fitnah yang menimpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah itu dengan berbagai gambaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang di dalam berbagai majlisnya tentang fitnah ini. Hal ini tidak lain menunjukkan keseriusan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya. Kasih sayang beliau, dan di waktu yang sama menunjukkan tentang penting sekaligus bahayanya fitnah, pentingnya pembahasan ini dan bahayanya fitnah. Kalau kita masih ingat hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang makruf, yang sering disebutkan walaupun belum disebutkan dalam majelis kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu para sahabat sangat bersemangat untuk bertanya kepada Rasul tentang berbagai amalan-amalan baik, tentang berita-berita yang baik. Nah, amalan-amalan yang memasukkan ke jannah. Namun aku dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang fitnah, tentang kemungkinan kejelekan atau kejahatan yang akan terjadi. Makhafata ayudrikani, karena kekhawatiranku untuk berbagai kejahatan itu datang menemuiku. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'dal khair hadzal khair min syarrin. Wahai Nabi, dahulu kita hidup dalam kehidupan jahiliyah yang penuh dengan kejelekan dan kejahatan. Kemudian Allah datangkan kepada kami Islam. Allah datangkan al-khair kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan ada masa yang penuh dengan kejahatan? Akan ada kejelekan setelah ini wahai Rasul? Qala na'am. Ya. Akan ada kejelekan, kejahatan, fitnah. Fa hal ba'da dzalika asy-syarr min khair? Qala na'am. Namun apakah setelah berbagai fitnah itu, kejelekan itu muncul, masih akan ada kebaikan lagi wahai Rasul? Nah, betul, masih ada. Walakin fihi dakhan, namun di situ ada kabut. Qultu wa ma dakhanu? Apa itu bentuk kabut yang akan menyelimuti umat setelah itu? Pada masa yang disebut kebaikan tapi masih ada kabut itu tadi. Qala qaumun la yastannuna bi sunnati wa la yahduna bi hadi. Suatu kaum yang tidak mau menjadikan sunnahku, prinsipku sebagai prinsip mereka, dan tidak mau membimbing di atas bimbingan yang aku berikan. Faqala hal ba'da hadzal khair min syarrin? Coba antum perhatikan. Tadi bertanya, apakah setelah kejelekan ini masih ada kebaikan? Ada. tapi di situ ada kabut. Apa bentuk kabutnya itu tadi? Yaitu suatu kaum yang tidak mau menjadikan sunnahku, prinsipku sebagai sunnah mereka, prinsip mereka. Dalam hadis lain disebutkan siapa maksud kaum ini, yang tadi sudah kita sebutkan dari hadis Hudzaifah juga akan adanya penguasa. Tapi Hudzaifah tidak berhenti sampai di sini, bertanya lagi. Wahal ba'da hadzal khairi min syarr, setelah adanya kebaikan yang seperti ini yang di sana masih tercampur dengan kabut, masih ada kejelekan lagi wahai Rasul? Qala na'am. Nah ini. Apa kata Nabi? Kata beliau, du'atun ala abwabi jahannam man ajabaha qadhafuhu fiha. Para da'i-da'i, para penyeru-penyeru yang berada di tepi jurang jahannam, mengajak manusia, memanggil, kemari, kemari, kemari. Du'atun, bukan hanya satu, berarti banyak. Du'atun ala abwabi jahannam, berada di pintu-pintu jahannam itu. Manggil, mempromosikan sini, masing-masing dengan syubhatnya, masing-masing dengan logikanya, masing-masing dengan cara pandangnya, memanggil, kemari, kemari, kemari. Barang siapa yang memenuhi panggilan dia, dakwah dia, maka mereka ini akan menjerumuskan orang tadi ke jahanam, karena sudah disayat sampai ke pintu. Sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasul, agar kami ini bisa mengenali mereka. Menjawab Rasulullah, menjawab, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah sekelompok orang ya dari kita ini, manusia juga, dan berbicara dengan cara berbicara kita. Nah, famadza asna' in adraktu dzalik, apa yang akan aku lakukan kalau aku menemui kondisi yang seperti itu? Berbagai seruan tadi, panggilan-panggilan masing-masing dengan slogannya sendiri-sendiri. Ada yang dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, yang ternyata intinya itu adalah pemberontakan kepada waliul amr. Ada yang slogannya adalah penegakan syariat Islam, yang pada intinya akhirnya menuju kepada pengkafiran. Yang slogannya adalah dakwah ilallah, ternyata pada hakikatnya adalah upaya untuk melemahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Slogan untuk mendirikan khilafah Islamiyah dan berbagai slogan-slogan yang lainnya. Slogan kemodernan bahwa Islam itu tidaklah boleh bertentangan dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, dan seterusnya berbagai slogan. Slogan yang mengajak umat untuk kembali banyak beribadah kepada Allah, yang ternyata itu adalah bentuk-bentuk ibadah yang lebih didominasi pelaksanaannya oleh perasaan belaka tanpa dasar ilmu, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Hudzaifah, sikap apa yang akan harus aku lakukan? Kata Rasulullah, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah engkau bersama dengan pemerintah kaum muslimin dan pimpinannya. Tetap bertahan, bertahan, jangan keluar, jangan menentang, sabar, tahan diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu in lam yakun lahum imamun wala jama'ah. Kalau seandainya Rasulullah pada prakteknya nanti yang aku dapati mereka tidak memiliki penguasa lagi, tidak ada imam, tidak ada jama'ah, yakni jama'atul muslimin, pemerintah umat Islam, khalifahnya atau khilafahnya, apa yang kau nasihatkan? Qala فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة ويدركك الموت وأنت على ذلك. Tetaplah, atau kata Rasulullah, tinggalkan semua kelompok itu tadi. Tinggalkan. Nah, tinggalkan semua itu. Jauhi mereka semuanya. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih pada tahapan ada imam, ada penguasa, ada pimpinan. Alhamdulillah. Tapi yang saya maksud dari hadis ini bukanlah penjelasan makna kata demi kata dari hadis ini, namun bagaimana Rasulullah menggambarkan fitnah itu terus. Nah, kadang dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan, kadang tiba-tiba dari Rasulullah SAW. Maka di antara jalan keluar dari fitnah yang akan saya sebutkan dalam bagian ketiga kajian kita ini adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon perlindungan. Memohon perlindungan. Karena doa termasuk al-isti'adah di dalamnya. Al-isti'adah itu maknanya adalah permohonan perlindungan. Itu menunjukkan sikap tawakkul, sikap tawakal pelakunya kepada Allah. Menunjukkan sikap pelakunya yang bersandar kepada Allah dalam meraih keselamatan. Tidak bersandar kepada ilmunya, tidak bersandar kepada pengikutnya, tidak bersandar kepada teman-temannya ataupun yang lainnya. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap melakukan apa? Upaya menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan. Doa ini, doa dari fitnah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan. Baik secara lisan dalam bentuk perintah dari Nabi untuk berlindung dari fitnah, atau secara praktek amalan yang dicontohkan. Contoh yang pertama tadi adalah hadis Zaid ibn Thabit. Hadis sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi faqala. Rasulullah menghadap kepada kami langsung dengan wajah beliau dan menyatakan, ta'awwadu min adzabin nar. Faqalu na'udzu billahi min adzabin nar. Berlindunglah kalian dari siksa nar. Maka sahabat menyatakan, kami berlindung kepada Allah. Na'udzu billahi min adzabin nar. Wa ta'awwadu min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah. Ta'awadu billah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Maka sahabat menyatakan, na'udhu billahi min azabil qabr. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ta'awadu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah kalian ini dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak itu langsung bisa direspon ya, secara langsung, baik respon positif dalam bentuk menolaknya atau negatif dalam bentuk menerimanya. Tapi ada fitnah yang tidak terasa, pelan pelan pelan pelan tersembunyi. Tiba-tiba kita sudah, ketika menoleh ke belakang, loh, kita sudah jauh, sudah digiring oleh fitnah ini yang tadi nggak nampak. Dari mana ini datangnya? Kok tiba-tiba saya sudah seperti ini? Fitnah. Kata Rasulullah, ta'awadu billah minal fitani ma wahara minha wa ma batan. Kulna na'udhu billah. Maka kami atau mereka sahabat berkata, kami berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, ini dalam bentuk apa? Perintah dari Nabi untuk kita berlindung kepada Allah. Dan akhir hadis ini Rasulullah menyatakan ta'awadu billah min fitnatid dajjal faqalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kedengaran suaranya ya? Jelas. Nah. Kemudian dalam praktek, kalau tadi dalam bentuk perintah, sekarang dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال كان النبي صلى الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa di dalam salatnya. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah di saat hidup dan fitnah setelah kematian. Nah, ini praktek Rasul yang diajarkan kepada sahabatnya, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Maka di antara jalan keluar dari fitnah apa? Memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Minta kepada Allah terus di waktu-waktu. Ajari istri-istri kita, ajarkan kepada mereka, istri dan anak-anak kita, untuk banyak berlindung dari fitnah, untuk banyak berlindung dari berbagai fitnah. Ajarkan kepada mereka sebagaimana Rasul mengajarkan kepada umatnya dengan serius. Seorang yang mengerti dan mengenal mahalnya keimanan, mahalnya manhaj, mahalnya istiqamah, dia akan selalu banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak doa. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk-bentuk jalan keluar sekaligus kaidah-kaidah yang harus dijalani oleh seorang muslim di dalam menghadapi berbagai fitnah adalah talabul ilmi. Sebelum saya menyebutkan yang berikutnya, penting untuk saya mulai dengan sebuah hadis yang memberitakan kepada kita tentang kondisi di akhir-akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata, yataqarabu zaman ويقبض العلم وتظهر الفتن. Dalam riwayat lain, وتكثر الفتن. Perhatikan baik-baik, kata Rasulullah, di akhir-akhir zaman itu masa berdekatan, waktu itu dekat sekali, satu waktu dengan waktu yang lainnya, minggu ke minggu, pekan ke pekan, bulan ke bulan, terasa cepat sekali. Sekarang saya sudah umur sekian ya ternyata. Subhanallah. Kayak kemarin saya masih sekolah di SMP. Mas, teman-teman saya yang ini, yang itu, loh, sekarang sudah seperti ini saya. Wah, anak saya sudah 3, sekarang sudah punya cucu, dan seterusnya. Cepat jalannya waktu itu. Nah, yataqarabu zaman wa yuqbadu al-ilmu, dan ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama langsung Rasulullah mengabarkan wa takthurul fitan, dan semakin meningkat intensitas dan frekuensi fitnah itu, meningkat jumlahnya. Terus coba antum lihat kaitkan antara dicabutnya ilmu dengan apa? Meningkatnya intensitas fitnah. Nah, barakallahu fikum. Berarti ada korelasi, ada hubungan. Oleh karena itu, di antara jalan selamat yang harus ditempuh, jalan keselamatan yang harus ditempuh oleh seorang muslim, bahkan setiap muslim di masa fitnah, adalah talabul ilmu. Ini yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka sungguh atau pasti Allah fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Faqih, dia membaca ayat itu, subhanallah, bisa mengaitkan ya, antara ayat ini dengan masa dia hidup. Mendengar hadis, cepat tangkap dia. Oh, hati-hati saya dari ini, Rasulullah sudah menyatakan begini. Faqih dia. Oh, hadis ini telah dijelaskan pula dalam hadis itu. Ulama telah mensyarah masalah ini begini dan begitu. Luar biasa. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, man yuridillahu bi khairan. Khairan di sini kata yang nakirah. Berposisi pada redaksi yang mengandung persyaratan man yuridillahu bi khairan. Menunjukkan khair di sini bersifat umum, banyak, berjenis dan beragam. Di antara khair dan di antara yang terpenting adalah keselamatan seorang hamba dari fitnah. Fitnah terkait akidahnya, sehingga tidak berakidah Asy'ariyah, tidak masuk di sana syubhat-syubhat akidah Jahmiyah, akidah Sufiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij. Tidak masuk ke dalam manhaj dia dan akidahnya. Terselamatkan dia dari berbagai fitnah yang menyerang cara-cara ibadah dia, sehingga dia beribadah tidak di bawah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka khairan dalam hadis ini meliputi di antaranya dan yang paling utama adalah keselamatan seorang hamba dari berbagai fitnah. Yufaqihu fiddin. Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan innamal fiqhu bittafaqquh wa innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya fikih, pemahaman tentang agama, ilmu tentang agama itu hanya bisa diraih dengan upaya belajar. Enggak mungkin tanpa ada upaya. Upaya belajar, kata Rasulullah. Innama, pakai innama Rasulullah. Hanyalah itu maknanya. Innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih atau fikih itu bisa diraih dengan belajar. Upaya untuk talabul ilmi. Hanya bisa diraih dengan itu. Maka dari itu, talabul ilmi di masa-masa fitnah ini adalah salah satu jalan penyelamat. Barang siapa yang selalu berjalan di atas upaya talabul ilmi, ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Karena seorang yang tersibukkan waktunya dengan ilmu, dia akan terjaga dari fitnah. Tersibukkan waktunya dengan hifdzul Quran, Al-Quran menjaga dia. Karena dia harus murojaah. Terus, sehingga lisannya terjaga dari berkata yang tidak baik. Waktunya habis untuk memuraja Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, hadis Rasul, terus begitu, sehingga terjaga dia. Terjaga dia. Ini, dari sisi ini saja, dari sisi waktu, ya, dan anggota tubuh kita terjaga. Belum lagi pemahaman yang kita dapatkan, fikih dan ilmu yang kita raih, akan mengantarkan kita untuk memahami berbagai problem ini. Memahami berbagai permasalahan dan fitnah yang muncul. Sehingga talabul ilmi suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam kehidupan kita ini. Ajak istri-istri kita, ayo. Istri-istri kita ajak talabul ilmi. Baik dalam bentuk daurah-daurah seperti ini, lebih penting dari daurah semacam ini adalah kajian yang dilaksanakan dalam keseharian itu. Dalam tiap harinya, kajian akidah, akhlak, hadis, fikih, tafsir. Ya, itu, terus diikuti. Ajak istri-istri kita. Di rumah kita, di murajaah. Ayo duduk sini, wahai istri itu. Duduk sini. Mana catatan kamu? Ya. Mana catatan kamu? Dari taklim tadi, periksa. Coba perhatikan ini. Kita sibuk kan? Dengan ilmu. Sibuk kita. Sehingga ketika fitnah mau masuk itu gak bisa. Seperti HP gak bisa nerima lagi sudah ya. Sudah penuh. Nah, ya. Penuh sudah data yang ada di sana sudah gak bisa. Sudah dimanfaatkan sudah. Tertutup fitnah antri di depan pintu. Mau masuk gak bisa. Mau masuk sini gak bisa. Sini terhalang. Di sini muroja. Di sini dia membaca hadis. Di situ dia membaca Al-Quran. Ya. Dari mana nih fitnah mau masuk? Terus terjaga dia. Di rumah juga demikian. Mau masuk lewat pintu istri. Karena kadang-kadang fitnah itu masuk melalui pintu keluarga. Anak dan istri. Juga begitu. Anak dan istri sibuk belajar. Sibuk baca Quran. Baca hadis. Memahami fikih. Memahami akidah. Terjaga terus. Nah. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Di masa seperti ini. Jadilah kita ini orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan belajar. Nah, belajar sekali lagi bukan hanya makna hadir di majlis ta'lim. Murojaah di rumah, mengulang kembali itu bagian daripada belajar. Bukankah demikian? Ya. Menulis ilmu. Apa yang antum dapatkan sekarang tidak antum tidak punya kesempatan mencatat semua, antum alhamdulillah Allah kasih kemudahan di zaman ini. Ada laptop. Iya kan? Ada CD, ada apalagi namanya, ya, di rumah itu manfaatkan setel di transkrip. Istri kasih kerjaan, ini ya saya mau mentranskrip kajian bagian pertama kemarin, kamu mentranskrip kajian bagian kedua, ya, ayo tulis. Sibuk sudah, ya, anak sudah pada tidur, ya. Nah, barakallahu fikum. Dengarkan transkrip sudah dicocokkan, dirapikan, dibagi-bagi, diberi warna, judulnya diberi warna merah, tulisan agak tebal, subjudulnya diberi warna ini, terus api nikmat, sehingga orang pun ahlul fitan, orang-orang yang senang membawa fitnah itu segan, ya. Baik datang membawa fitnah langsung mengetuk pintu ataupun melalui email ataupun melalui SMS, segan sudah, karena dia begitu buka SMS-nya, aduh fitnah sana enggak sih. Nah, ana mau sibuk nih, ini catat kok. Ini menyebarkan fitnah. Ini katanya begitu, ini katanya. Sudah enggak mau, hatinya sudah enggak menerima. Kalbunya itu sudah menolak. Menolak yang seperti itu dengan sendirinya. Yang tadi atau tadi malam juga kita sebutkan dari hadis Hudzaifah, iya. Dua kalbu. Yang satu cenderung merespon fitnah. Ya. Maka yang seperti ini fitnah berikutnya pun akan datang dengan cepat. Lagi. Wah ini Masya Allah nih gampang menerima ini. Ya. Ini 500 giga. Nah kekuatannya. Untuk menerima fitnah. Jadi terus. Nah dibuka terus. Nah yang ini enggak. Nah ini sudah enggak bisa ini. Hanya 1 giga. Sementara fitnahnya butuh 400 giga. Nah waduh enggak bisa sudah. Malas akhirnya. Wah, ini sedikit enggak mau lewat fitnah, balik lagi fitnahnya. Alur fitnahnya mundur lagi. Ya. Sudah. Barakallahu fikum. Jadikanlah kapasitas kalbu kita yang terbesar itu untuk ilmu. 1500 giga. Ya. 1500 giga. Sudah ada sekarang yang seperti itu. 1500 giga. Ada antum insyaallah 1500 giga untuk ilmu. Nah, kalbunya terus. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Nah. Jadi thalabul ilmi memiliki peran yang sangat besar dalam menyelamatkan seorang hamba dari berbagai fitan. Kemudian yang berikutnya, sebelum itu hadis terakhir yang tadi saya sebutkan, siapa sahabatnya? Mana Ali? Ali? Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa itu hadisnya? Yufaqih fiddin. Nah, antum kan ikut tegang sekarang ya. Serius kami itu catat apa yang siapa sahabatnya. Sehingga memang fitnah pun mundur gitu. Udah mental ini, mau masuk mental. Nah, terus barakallahu fikum. Sibuk mencatat hadis-hadis suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah di masa fitnah seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Uqbah ibn Amir, radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu juga Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya rahimahumullah. Dan sanadnya adalah hasan. Qulna ya Rasulullah, kaifan naja? Wahai Nabi, wahai Rasul, bagaimana itu jalan keluar keselamatan dari fitnah? Ditanya Rasul. Jalan keselamatan dari fitnah. Kaifan naja? Maka Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka. Wabki ala khati'atik. Tiga poin sekaligus disampaikan oleh Nabi. Jalan keselamatan. Kata beliau, amsik alaika lisanaka. Jaga baik-baik, tahan baik-baik lisanmu. Lisan. Untuk tidak mudah-mudah berkomentar. Baik komentar dengan lisan secara langsung, karena lisan itu terbagi menjadi tiga. Ada lisanul maqal, ini lisanul maqal, lisan lidah yang digunakan untuk berbicara langsung. Ada lisanul qalam, pakai apa? Tulis ya, pulpen, pena. Dan yang menggantikan pena sekarang apa? Keyboard ya. Dan lisanul hal. Lisanul hal itu kondisi seorang memberitakan kepada kita, oh begini, oh dia sedih, oh dia senang, oh dia menerima, oh dia menolak. Itu lisanul hal. Nah, yang dimaksud di sini oleh Nabi yang pertama dan termasuk yang kedua itu, lisanul maqal dan lisanul qalam ini tadi. Ya, hati-hati. Amsik alaika lisanak. Jaga baik-baik, tahan baik-baik lidahmu dari berkomentar, dari mudah memvonis, mudah menukil qila wa qal, mudah menyebarkan sebuah fitnah, hati-hati dengan lisan. Sekarang lebih canggih kan, kalau dulu dengan lisan model tradisional ya, ortodok ya, model-model manual itu daya jangkaunya sedikit ya, 5 orang, 10 orang dalam sebulan ya, paling 20 orang saja. Jadi kalau sekarang ya, apa yang diistilahkan apa email, terus apalagi istilahnya itu macam-macam, milis ya, milis apalagi sekarang Facebook, hati-hati ya, Facebook cek sekali pencet menyebarkan fitnah kepada ratusan bahkan ribuan orang. Subhanallah, ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, kata beliau, innal abda la yatakallam bil kalima la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Dalam riwayat lain, yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguhnya seorang hamba berbicara atau mengucapkan satu kata yang dia tidak mengira bahwa kata itu ternyata serius. Dia tidak mengira sejauh itu. Ternyata kata yang dia ucapkan tadi menyeret dia, melemparkan dirinya ke jurang jahannam dalam jarak yang lebih jauh dari jarak barat dan timur. Nah, lebih jauh lagi, lempar dia ke jurang jahannam dengan satu kata. Lalu bagaimana dengan 10 kata? Bagaimana dengan 10 surat? Bagaimana dengan 20 email? Bagaimana dengan 15 SMS seputar fitnah? Hati-hati. Nah, jaga baik-baik lisan terkhusus di masa fitnah. Barakallahu fikum. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaknya cukup bagi kamu, ruang gerak kamu, aktivitas kamu adalah rumahmu. Ya. Sudah jangan banyak kemana-mana. Nah, karena ketika keluar, kita dihadapkan dengan apa? Berbagai fitnah. Kesempatan dan potensi fitnah untuk menyerang kita lebih besar di saat kita keluar rumah. Nah, kita mendengar macam-macam, melihat berbagai macam. Nah, tapi itu dulu. Kalau sekarang, hatta dia dalam kamar ukuran 1x1 meter, 1 meter persegi, ya, 1x1. Nah, sudah cukup untuk melanglang buana keliling dunia di dalam ruangan kamar 1x1. Bagaimana kalau 3x4? Lebih luas lagi kan? Nah, hati-hati di masa ini. Saya mengingatkan ikhwan, berbagai media yang sekarang diciptakan ya, mungkin orang menyatakan ya Ustaz, itu kalau ada di tangan orang yang bertakwa akan menjadi baik, tetapi kalau di tangan orang yang tidak bertakwa menjadi jelek, jadi negatif. Ya, kok rasanya berat menilai diri kita menjadi orang yang bertakwa dalam menyikapi itu. Berat di masa ini. Karena fitnah itu terus menyambar. Kata para ulama, asyubuha wasyahawat khattafa wal qulubu dha'ifa. Syahwat dan syubhat itu menyambar bagaikan petir, sementara kalbu kita ini yang mau jadi tameng lemah, sekali pukul dah seroboh dia. Hati-hati. Telah terjadi berbagai musibah melalui berbagai media ini. Mulai tingkat yang terkecil kayak HP yang paling sederhana lagi, ya, telah terjadi keributan dalam rumah tangga. Telah terjadi penyimpangan dalam manhaj gara-gara alat ini tadi. Apalagi yang lebih besar lagi, yang memiliki kapasitas dan media yang fasilitas yang berkembang terus. Hati-hati dengan apa yang disilakan dengan Facebook. Hati-hati, hati-hati. Sudah. Menghadapi fitnah yang ada aja nih di sekitar kita, sudah kita merasakan digulung habis oleh badai itu. Sudah gak mampu bertahan. Jangan ditambah lagi. Jangan ditambah. Menghadapi satu fitnah dengan satu senjata pedang kita, kita sudah dipukul mundur terus, dipukul mundur, hampir saja leher kita ditebas. Lalu bagaimana kita mencari ratusan dan ribuan fitnah lagi? Bagaimana kita mau menghadapi ini semua? Hancur kita, dikulung habis dan keluar dari dunia ini dalam keadaan kita khusran, dalam keadaan rugi, hancur, binasa. Maka hati-hati. Wal yasa'ka baituka. Tentunya di sini ada satu hal penting yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita membahas poin yang ketiga dari hadis Uqbah bin Amir ini. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya, ketika Rasulullah menggambarkan tentang akan munculnya berbagai fitnah, Rasulullah menyatakan satakunu fitanun alqa'idu fiha khairum minal qa'im wal qa'imu fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifu. وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَادًا فَلْيَعُذْ بِهِ. Pasti akan terjadi berbagai fitnah, beragam fitnah, bercorak fitnah. Di masa seperti itu seorang yang duduk lebih terselamatkan dibandingkan seorang yang berdiri. Dalam riwayat Al-Imam Muslim yang lainnya disebutkan أَنَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْيَقَظَانِ. Seorang yang tidur di masa fitnah, tertidur, ya, digambarkan bahwa dia tidak mengikuti perkembangan ini, ya, itu lebih terselamatkan daripada orang yang sudah terjaga, walaupun masih di atas tempat tidurnya, perbaringannya, ya. Dan seterusnya, orang yang hanya berdiri lebih terselamatkan daripada orang yang berjalan di masa fitnah. Ya tadi yang saya gambarkan. Di jalan tidak harus berjalan ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri, naik motor. Tidak. Sekarang berjalan itu tadi di ukuran ruangan 1x1 meter. Ya, bisa melanglang buana dia berjalan kemana-mana. Diikutin berbagai berita, berbagai email, berbagai ini. Terus. Anda sudah tidak berbicara tentang masalah yang terkait dengan syahwat. Itu lain lagi. Itu juga problem. Yang jadi pembahasan kita adalah fitnah-fitnah yang terkait dengan syubhat secara khusus. Walaupun ternyata pada praktiknya kita diserang dari dua jenis fitnah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Mengikuti berita. Nanti dia kita berkomentar. Iya, katanya terjadi begini katanya di Mesir. Ya itulah, itu mestinya memang presiden itu segera mundur aja lah. Semestinya ya, kalau menurut hemat saya itu. Coba. Mulai komentar ini dia. Siapa dia? Tahu apa dia dengan hakikat yang sebenarnya? Nah, kenapa dia berbicara dengan lisannya yang Rasulullah menyatakan amsik alaika di sana? Kenapa lisan kita tergerak untuk bicara karena kita ngikuti berita? Hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis tadi, man tasyarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang berusaha menengok-nengok fitnah itu, lihat, lihat sana sini, coba cari dengar, buka, cari ya. Oh, katanya terjadi ini, masukkan cari. Ini muncul. Ya. Barang siapa yang berusaha menengoknya, maka fitnah itu akan menyeret dia, tarik dia sama fitnah. Antum pernah mandi di laut yang ombaknya besar? Gimana ombak itu menarik antum? Iya. Antum berusaha pergi, tarik lagi sama ombak. Berusaha menarik, tarik lagi sama ombak. Nah, begitu fitnah. Begitu kita masuk ke area itu, ditarik. Tanpa terasa kita sudah jauh. Hati-hati. Man tasyarrafa laha tastasyrifuh. Barang siapa yang berupaya melihatnya, menengoknya, ya, maka fitnah itu akan menyeret dia. Dia punya kekuatan magnet untuk menarik, menyeret. Kemudian Rasulullah menyatakan, ini yang terkait dengan bagian kedua hadis tadi, waliyasaka baituka. Nah, waman wajada malja'an aw ma'adzan falyaudzubi. Barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, menyelamatkan diri, hendaknya segera dia menuju ke tempat tersebut. Di antara tempat-tempat itu adalah majelis-majelis ilmu. Di antara tempat-tempat itu adalah masjid-masjid. Nah, barakallahu fikum. Ini, di antara tempat itulah yang di sana didapatin para ulama tempat untuk kita menyelamatkan diri. Barakallahu fikum. Nah, di antara tempat itu adalah majlis salihin, majlisnya orang-orang soleh, yang ketika antum lemah iman diberi nasihat, ketika antum turun takwanya diberi masukan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita melanjutkan hadis Uqbah bin Amir. Diriwayatkan oleh siapa? Abdul Qahar. Masih ingat hadis Uqbah bin Amir riwayat siapa? Hah? Nasai atau Abu Dawud? Biasanya Nasai temannya Abu Dawud. Nah, Abu Yazid Tirmizi, Abu Dawud, memang Ibn Abi Dunya, dua, kurang satu lagi. Di bawahnya sedikit, di bawahnya Tirmizi, Baihaqi. Nah, yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dari hadis Uqbah bin Amir, wabki ala khati'atik, dan menangislah engkau atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Yakni menangisi dosa-dosa kita. Merenung kita dosa apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, yang lalu. Sudahkah saya minta ampun? Kalau saya sudah minta ampun, saya ikhlas enggak? Allah sudah terima enggak permohonan ampun saya itu? Istighfar saya sudah diterima enggak oleh Allah? Terus dia menangisi masalah itu, merenungi. Lah kalau kita mengikuti fitnah terus, apa mungkin kita merenungi dosa? Menangisinya? Gak mungkin. Gak mungkin, gak bisa kumpul itu. Gak bisa bertemu. Nah, menangisi dosa-dosa kita. Nah, ini juga adalah jalan keselamatan yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, jalan keluar dari berbagai fitnah masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, namun secara khusus jalan keluar ini diambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah menyatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. bersegeralah dalam beramal. Kenapa? Bersegera, jangan ditunda-tunda dalam beramal, dalam beribadah. Kenapa? Fitanan. Karena berbagai fitnah datang ke kita ilai mulib, seperti potongan malam yang gelap, yang tidak bisa dipisahkan mana jalan yang berduri, mana yang tidak, jalan yang berlobang dan yang tidak berlobang, jalan yang di situ ada binatang-binatang berbisa dan mana yang tidak. Di malam hari yang gelap, fitnah itu datang seperti itu, sehingga dia nggak tahu lagi nih, mana nih manhaj yang benar, mana nih metode yang benar dalam memahami permasalahan ini. Nggak jelas lagi bagi dia, tercampur aduk. Nah, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Nah, sampai-sampai di pagi hari dia masih mukmin, masih di atas manhaj, di atas akidah, tiba-tiba di sore hari dia sudah menjadi kafir. Apa mungkin, Ustaz? Nah, itulah. Karena kita atau kebanyakan kita belum memahami hakikat fitnah. Apa mungkin, Ustaz? Di pagi hari saya masih mukmin kayak gini, tiba-tiba di sore hari saya jadi kafir. Ya. Nah. Semakin seorang lebih jauh mengenal din, mengenal makna iman, makna Islam, semakin dia khawatir atas keselamatannya. Semakin dia kurang memahami iman, memahami akidah, memahami Islam, semakin dia santai. Semakin dia santai. Tidak khawatir. Kenapa kata Rasulullah, di pagi hari dia mukmin, di sore hari kafir, atau sebaliknya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, akidahnya, manhajnya untuk sesuatu duniawi yang tidak ada nilainya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun maksud daripada kalimat yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran atau yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan ini tadi, maksudnya betapa cepatnya perubahan itu. Di luar dugaan. Betapa cepatnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Antum masih ingat peristiwa Abdurrahman bin Muljam? Siapa Abdurrahman bin Muljam? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahukah sejarahnya Abdurrahman bin Muljam? Bukan Abdurrahman bin Muljam itu datang dari tengah-tengah badui yang tidak tahu apa-apa, kumpul di tengah-tengah bersama orang-orang badui yang tidak mengerti ini dan itu, kemudian dengan keberingasannya, ya, dia bertemu dengan juru fitnah, kemudian jadi pembunuh besar. Tidak. Abdurrahman bin Muljam ini adalah guru pengajar Al-Quran di masa pemerintahan atau khilafah Umar bin Khattab di Madinah, bukan di Banjar. Ya, di Madinah, bayangkan itu, Madinah. Yang kalau belajar Quran itu enggak perlu alif fathah ba fathah ba, iya, enggak perlu begitu lagi. Nah, belajar kalau lagi sudah enggak perlu lisannya dibetul-betulin kalau mau mengucapkan qaf, kalau mengucapkan shin, kalau mau mengucapkan sad, sudah. Enggak seperti kita. Iya, masih dibenahin dulu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Masalah menghafal Quran juga cepat itu orang-orang pada orang-orang di sana. Cepat. Nah, ini Abdurrahman bin Muljam sebagai pengajar Al-Quran di masa tersebut di Madinah. Sampai-sampai ketika gubernur Amr bin Al-As, gubernur Mesir, meminta seorang pengajar Al-Quran melalui Amirul Mukminin, maka Amirul Mukminin mengirimkan utusannya ke Mesir, yaitu Abdurrahman bin Muljam, dan menulis surat. Ya, menulis surat kepada gubernur. Tolong, ini orang dihormati. Ketika sampai di Mesir, bangunkan bagi dia sebuah tempat pendidikan. Ya. Ketahuilah, wahai gubernurku, sesungguhnya kami di Madinah sangat membutuhkan orang ini. Umar dia mengatakan ini. Ya. Subhanallah. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Khilafah Umar bin Khattab meninggal dunia, berganti Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Di masa Utsman itu terjadi provokasi-provokasi yang dilakukan oleh para benih-benih Khawarij. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Sabah Ar-Rafidhi Syiah. Ya. Itu tadi berbicara tentang penguasa, berbicara tentang kedzaliman katanya. Ya, pembicara ketidakadilan pemerintah atau penguasa terus dari majelis ke majelis didengarkan, diikuti, berkomentar. Sekali berkomentar, biasanya kalau orang sudah kadung berucap, dia mau mempertahankan ucapannya kan. Semakin jauh dia, diikat. Nah, mempertahankan lagi, diikat lagi dia terus. Terus, sampai dia tidak bisa melepaskan lagi sudah. Abdurrahman bin Muljam. Yang seperti itu tadi kondisinya, berada di sekitar orang-orang soleh dan ulama. Iya kan? Umar bin Khattab, orang manusia kedua dalam Islam. Di situ Amr bin As, gubernur Mesir, sahabat mulia. Dan yang lainnya dari sahabat Nabi. Tapi subhanallah, fitnah itu memang tidak pilih-pilih. Ya. Maka dari itu, di samping asbab yang sudah kita sebutkan tadi, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta keselamatan dari Allah, bahwa teman, guru dan yang semisalnya itu tidak menjamin bahwa dia pernah belajar dari imam fulan atau alim fulan. Tidak menjamin itu semua. Nah, ini Abdurrahman bin Muljam. Tiba-tiba dia bersama dengan kaum Khawarij. Bersama dengan kaum Khawarij. Mengkafirkan muslimin. Coba akidahnya masuk akidah takfir. Ya. Berusaha memahami Al-Quran atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak mengikuti ulama di masa itu. Tidak mengikuti sahabat. Coba, di masa yang seperti itu muncul bintang-bintang umat. Ya. Tidak mau menghiraukan. Kenapa? Karena sudah mengikuti ra'yunya dan logikanya. Ada fitnah, dia respon. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya sampai pada tingkatan menjadi pembunuh. Menghalalkan darah muslimin. Di antara mereka adalah Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang Rasulullah menyatakan la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghidhuhu illa munafiq. Tidaklah orang mencintai Ali kecuali dia seorang mu'min, dan tidaklah orang membencinya kecuali dia munafiq. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, itulah fitnah. Kalau kita menengoknya, maka dia akan menyeret kita. Maka memperbanyak ibadah. Dalam hadis Abi Hurairah yang terakhir kita sebutkan adalah salah satu dari jalan keluar. Antum isi hari-hari antum untuk ibadah. Mulai ibadah lisan dalam bentuk zikir pagi, sore, atau di waktu duha dengan berbagai bentuk zikir yang sudah antum pelajari, amalkan. Atau tilawatul Quran. Tilawatul Quran, baca Quran. Istri kita di rumah, antum datang ke rumah, istri lagi santai-santai. Ya. Nah, santai-santai. Ada tamu katanya, siapa tamu itu? Antum berhak untuk tanya. Apa yang anti bicarakan tadi. Berhak. Berkewajiban. Nah, apa kedatangan dia ke sini untuk apa tadi? Gak ada main-main. Berapa, mulai jam berapa? Mulai jam 9. Ini jam 11 saya datang 2 jam. Gak cukup. Luar biasa banyaknya. Apa yang dibicarakan? 2 jam ini luar biasa waktunya. Ya. Awalnya untuk bertanya. Oke, bekhair, anti sehat, anak-anak sehat. Ya Alhamdulillah. Masya Allah, kemarin ada taklim ustaz ini, kemarin ada kajian ini, kemarin ada ini. Oh, sekarang sudah terbit majalah yang edisi sekian. Oh, ada buku terjemah lagi ini. Itu butuh waktu paling 15 menit. Ya. Tapi kalau sudah 2 jam, ini banyak biasnya. Ya. Banyak biasnya. Riba, namimah. Ya. Maka kita berhak bertanya pada istri. Apa saja yang kamu bicarakan? Wah istriku. Enggak mau anu mas ini. Loh aku ini suamimu. Yang Allah nyatakan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah. Hati-hati. Jangan berlebihan. Ketika istri kita berkunjung ke rumah. Teman juga demikian. Kasih waktu. Hati-hati ya. Jam berapa kamu berangkat sekarang? Jam 9 ya. Jam 10 paling telat kamu sudah di sini. Wah, lu masih ini mau rujaan di situ. Rujaan, iya. Rujaan makan rujak cingur. Kemudian cingur kita dimanfaatkan untuk membicarakan orang. Ngerujak lain lagi. Nah, iya, jadi dua cingur sekali itu. Nah, cingur pemakan cingur. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Hati-hati, jaga istri kita baik-baik. Nasihatin. Hati-hati wahai istriku, banyak fitnah sekarang. Kamu cepat kembali ke rumah, masuk ke rumahmu. Ayo sini, didik anak-anak. Ya. Dilihat anak-anak sudah makan ataukah belum, bagaimana minumnya, lihat. Perhatikan, baca Quran. Baca Quran. Nah, sini, duduk. Amma sebentar, duduk sini, duduk sini. Nah, baca Quran. Nah, begitu. Di masa-masa seperti ini. Barakallahu, perbanyak ibadah. Sholat duha. Pulang ke rumah, misalkan di waktu duha, tanya istri, sudah sholat duha kamu? Belum. Masih apa? Ini sebentar mas, ini aja nih, goreng ini, terus selesai. Iya, saya tunggu. Goreng ini, selesai katanya. Goreng ini. Begitu mau pindah pekerjaan lain, sebentar aja. Kan tadi janjinya, goreng ini sudah. Nah, sekarang kamu wudu, sholat dua rakaat, paling 5 menit, 10 menit, selesai. Minta istiqomah kepada Allah, minta jannah. Minta kepada Allah keselamatan dari azab. Sudah goreng lagi. Saya belikan tempe satu kintal goreng. Nah, pabrik. Iya, goreng semua. Barakallahu fikum. Nah, ini penting untuk dibimbing. Ya. Untuk banyak ibadah. Dengan banyak ibadah itu tadi kita akan terselamatkan dari fitnah. Kan Rasulullah menyatakan badiru bil amal, bersegeralah dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Tadi kan sudah ditunda, sebentar mas goreng ini sebentar aja. Ya, dia sudah ditoleran dulu sedikit. Ya, boleh goreng. Nah, monggo. Kita juga demikian. Sempat-sempat di jalan, wah belum sholat duha, ada masjid masuk sebentar 15 menit paling. Sholat keluar, berangkat lagi. Itu insya Allah biiznillah akan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah. Karena Rasul sudah menyatakan badiru bil a'mal. Badiru, bersegera. Nah. Nah, sudah 1 jam 2 menit. Nah, kita berbincang insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu untuk kita melanjutkan pada bagian yang keempat. Bismillah ta'ala. Jam berapa kita mulai yang keempat? Jam 11 ya. Nah sekarang dimanfaatkan waktunya untuk apa? Roja. Baca Quran atau yang mau salat duha atau yang lainnya. Nah. Subhanallah.